الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد para pendengar siaran An-Nas Radio yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segenap limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita, di mana pada pagi yang cerah ini insyaallah kita kembali bertemu di dalam majlis dari kajian rutin kita, dari pelajaran, rangkaian pelajaran-pelajaran seputar tauhid, di mana pelajaran pertama kita adalah seputar pembahasan dari kitab Asluddinil Islam wa Qa'idatuh, atau pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana biasa, kita akan kembali memasuki pelajaran lanjutan kita dari pembacaan kitab yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, pada pelajaran yang lalu telah dijelaskan beberapa bentuk penyelisihan terhadap dua pokok ajaran Islam dan kaidahnya, di mana tentunya kita telah ketahui bersama dari apa yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa telah menjadi pokok ajaran Islam dan kaidahnya, yang pertama, perkara keharusan untuk seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan tidak menyekutukannya. Kemudian mengobarkan semangat di atas perkara ini dan membangun loyalitas serta kecintaan padanya dan mengkafirkan orang yang melakukannya atau orang yang meninggalkannya. Ini pokok yang pertama. Kemudian pokok yang kedua, yaitu al-indharu anisyirk fi ibadatillah, menghindari dan meninggalkan serta memberikan peringatan dari perkara kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah, serta sikap tegas dalam hal ini. Kemudian membangun permusuhan padanya, maksudnya di atas prinsip ini, dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah beliau menerangkan dua pokok ini, beliau menerangkan bahwa di sana ada bentuk-bentuk penyimpangan dan bentuk-bentuk penyelisihan terhadap dua pokok ini. Dan dua bentuk dari penyimpangan dan penyelisihan terhadap dua pokok ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dua bentuk itu adalah, yang pertama adalah yang paling buruk penyimpangannya, yaitu orang-orang yang menyelisihi dua pokok itu sekaligus. Mereka menerima kesyirikan dan meyakininya sebagai agama, dan sekaligus juga mengingkari tauhid dan meyakininya sebagai ajaran yang batil. Tentunya tidak luput bagi kita pendengar sekalian yang dihormati Allah, pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa orang dari jenis golongan yang pertama ini, bahwa orang tersebut laisa bimuslim, bukan termasuk orang Islam, karena dia menerima syirik sebagai keyakinannya, dan sebalik dan kebalikan daripada itu, at-tauhid yang seharusnya dia yakini sebagai kebenaran malah dia ingkari sebagai kebatilan. Maka orang ini apapun alasannya, dia bukan muslim, dia bukan orang Islam, dan dia termasuk dari orang-orang kufar, termasuk dari orang-orang kafir. Kemudian yang juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah semata. Dan ini adalah jenis kedua atau golongan yang kedua yang menyelisih pokok dan kaidah ajaran Islam. Siapa mereka? Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah orang-orang yang mereka sudah beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah saja mereka beribadah. Mereka tidak beribadah kepada patung, mereka tidak beribadah kepada berhala, mereka tidak beribadah kepada kuburan, mereka tidak beribadah kepada wali, kepada makam. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Kan tapi mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyimpang. Apa alasannya? Karena mereka belum mengingkari kesyirikan dan belum memusuhi pelaku kesyirikan. Ini golongan yang menyimpang yang kedua. Jadi dari sini kita ketahui, hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa tidak cukup seseorang dia hanya beribadah kepada Allah tanpa dia mengingkari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Orang yang belum mengingkari kesyirikan dan belum mengingkari pelaku kesyirikan dan belum memusuhi pelaku kesyirikan, orang tersebut pada hakikatnya belum mendatangkan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Perhatikan para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang meninggalkan prinsip al-inkar, prinsip mengingkari asyirk, dikarenakan mereka mengkhawatirkan kemaslahatan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, bukan dikarenakan suatu yang nyata seperti misalnya berupa ancaman, akan tapi kekhawatiran akan hilangnya dunia, disebabkan kekhawatiran akan lenyapnya kedudukan. Kemudian dia tidak mau mengingkari kesyirikan dan tidak mau memusuhi pelaku kesyirikan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarahnya terhadap kitab ini, kata beliau, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ أَشْرِكَ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ. Dan sudah menjadi hal yang dimaklumi, sudah menjadi hal yang maklum diketahui, bahwa orang yang dia belum mengingkari kesyirikan atau tidak mengingkari kesyirikan, meskipun dia beribadah kepada Allah saja, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan, kami arifat tauhid, orang itu enggak dianggap mengerti tauhid, walam yatibih, dan dia belum mendatangkan tauhid itu dalam diri. Kenapa demikian? Kata beliau, qala waqad arafta anna tauhid la yahsul illa min al-fishir. Karena kalian telah ketahui dari uraian sebelum ini, bahwasanya tauhid itu tidak terwujud, tidak tercapai, kecuali disertai dengan menafikan kesyirikan. Wal kufru bittaghut, dan kecuali apabila disertai dengan mengingkari at-taghut. Maksudnya taghut di sini adalah itu segala hal yang kelewat batas. Dalam hal ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat, meskipun pengertian tauhid ini memang luas, akan tapi ra'sut tawaghit, pimpinan dari para tauhid itu adalah iblis alaihi la'natullah. Iblis, semoga Allah melaknatnya, dialah pimpinan tauhid. Dan iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la'ughwiyannahum ajma'in, kelak aku akan sesatkan anak Adam mereka seluruhnya, dan tidaklah anak Adam itu tersesat dari jalan yang lurus dengan ketersesatan yang jauh lebih besar daripada ketersesatan mereka dari perkara tauhid. Tidak ada yang lebih besar daripada ketersesatan dari at-tauhid. Karena apabila seorang telah jatuh dia kepada kesyirikan, maka orang itu apabila wafat dalam keadaan demikian dan dia belum bertaubat darinya, maka dia kekal di neraka jahanam waliyadzu billah. Ini dua jenis penyimpangan terhadap pokok ajaran Islam itu. Sekarang kita akan masuk pada jenis penyimpangan yang ketiga. Qala thumma qala rahimahullah wa minhum man aadahum wa lam yukaffirhum. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, kemudian di antara manusia dan di antara manusia ada dari mereka yang memusuhi para pelaku kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah semata, dan mereka juga memusuhi para pelaku kesyirikan. Tapi mereka tetap dianggap berada dalam lingkar atau dalam lingkup penyimpangan itu. Dari sisi apa? Dijelaskan oleh beliau, qala wa lam yukaffirhum. Tapi mereka tidak mau mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Ini sisi penyimpangannya. Mereka beribadah kepada Allah semata, mereka mengingkari kesyirikan dan musuhnya, musuh para pelaku kesyirikan. Tapi mereka belum datangkan yang terakhir, yaitu apa? Yaitu mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Mereka belum mau mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Apa kata Syekh Rahman bin Hasan rahimahullah? Beliau, fahadhan naw'u aidha lam ya'ti bima dallat alaihi la ilaha illallah min nafi syirki wa ma taqtadihi min takfiri man fa'alahu ba'da al-bayani ijma'ah. Maka manusia dari golongan ini, atau orang dari jenis yang ketiga ini, juga mereka juga belum dianggap telah mendatangkan kandungan yang terdapat dalam kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Mereka belum dianggap mendatangkan kalimat la ilaha illallah, di mana kandungannya berupa nafi syirk, yaitu menafikan kesyirikan dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Kata beliau, lam ya'ti bih, atau lam ya'ti bima dallat alaihi la ilaha illallah min nafi syirk. Dia tidak dianggap telah mendatangkan apa yang dikandung dalam la ilaha illallah berupa ajaran menafikan kesyirikan, wa ma taqtadhi, dan berupa kandungan lainnya, min takfiri man fa'ala, seperti mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan itu. Jadi harus ada nafi syirik, karena ini kandungan dari la ilaha illallah. Seorang tidak cukup hanya dia beribadah kepada Allah semata. Tidak cukup dia hanya mengingkari kesyirikan, tapi dia juga dituntut selain daripada itu memusuhi para pelaku kesyirikan dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Dan di sini terangkan oleh Syekh Abdul Rahman ba'dal bayan ijma'an. Tapi tentunya masalah takfir ini, yaitu mengkafirkan para pelaku kesyirikan, yaitu setelah ditegakkan kepada mereka hujjah dan setelah diterangkan kepada mereka dalil-dalil yang diistilahkan dengan iqamatul hujjah. Dan ini kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman, berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya, para pendengar sekalian dimuliakan Allah, orang yang melakukan kesyirikan pada dasarnya kafir. Pada dasarnya, orang tersebut kafir. Akan tapi apabila takfir itu adalah berkaitan dengan tunjuk hidung, takfirul mu'ayyan, maka seorang dituntut untuk iqamatul hujjah, dituntut untuk dia kembali menjelaskan sebatas apa yang dia bisa kepada orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Dan ini seperti yang pernah saya konsultasikan kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di kediaman beliau, yaitu seputar syubhat yang disuarakan oleh sebagian kelompok yang mereka mengkafirkan kaum muslimin melalui pelajaran-pelajaran yang mereka adakan dari pembacaan kitab-kitab a'immatud da'wah, para imam-imam da'wah, yaitu dari semenjak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai zaman Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, di mana mereka mengutip beberapa perkataan para imam-imam dakwah tersebut yang bisa mereka anggap mereka pelintir untuk darinya mereka kafirkan kaum muslimin. Maka penting seorang muslim dalam membahas kitab-kitab a'immatud da'wah untuk mengambil syarah, penjabaran dan keterangan dari para murid-murid beliau. Di antaranya para ulama rahimahumullah yang ada. Dan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan tetap harus ditegakkan padanya hujjah, disampaikan kepadanya bayan, keterangan, yaitu dalam rangka izalatu syubah, dalam rangka untuk menghilangkan kembali syubhat, yaitu syubhat yang ada pada dia dan juga syubhat yang ada pada kita, sehingga ketika seorang menetapkan hukum takfir, dia menetapkannya di atas ilm dan di atas kehati-hatian, karena ini adalah perkara yang besar dan tidak setiap orang dia bisa menetapkan hukum tersebut tanpa kehati-hatian. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka termasuk ke dalam makna la ilaha illallah, bukan saja seorang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, dan bukan saja seorang memusuhi dan mengingkari kesyirikan dan memusuhi pelakunya, tapi dia juga harus mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Tapi dia harus mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Dan takfir juga, para pendengar yang dimuliakan Allah, terjadi al-ifrat wa tafrit padanya. Terjadi al-ifrat wa tafrit. Sebagiannya, atau sebagian dari kaum muslimin begitu antipati terhadap takfir, dan sebagian lainnya berlebihan. Dan yang wajib adalah menempuh jalan tengah. Karena bagaimanapun masalah takfir adalah bagian dari Islam. Bagaimana kita ketahui, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Maka kita mengkafirkan para pelaku kesyirikan sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Al-Islam. Sebagaimana juga ya, tidak sepatutnya seorang anti dengan takfir seolah-olah takfir ini bukan ajaran dari Al-Islam. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman, qala wa huwa madmun surat Al-Ikhlas. Dan apa yang disebutkan ini adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan juga surat qul ya ayyuhal kafirun, wa qawluhu fi ayatil mumtahinah, dan juga kandungan yang terdapat dalam firman Allah pada surat Al-Mumtahinah, kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Itu pada ayat yang sudah kita baca. Itu pada kisah Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkar kepada kalian, kami kufur kepada kalian. Dan telah tampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Begitu pula, apa yang dijelaskan ini adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana hendaknya seorang menegakkan prinsip at-tauhid, mengakui bahwa hanya Allah Jalla wa'ala dialah yang Maha Tunggal, dan bahwa hanya Dia tempat bergantung kepada bergantungnya semua makhluk, dan bahwa hanya Allah Jalla wa'ala yang berhak untuk diibadahi. Dan juga kandungan dari surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wa liyadin. Nah, kesemuanya ini terkandung padanya apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad di sini, yaitu hendaknya seorang selain dia memusuhi para pelaku kesyirikan, juga hendaknya dia mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Kata beliau, qala wa man lam yukaffir man kaffarahu al-Qur'an faqad khalafa ma ja'at bi rusul min at-tauhid wa ma yujibu. Maka barang siapa yang dia tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Al-Qur'an. Dan orang-orang yang dikafirkan oleh Al-Qur'an adalah orang-orang yang meninggalkan at-tauhid dan mengambil kesyirikan sebagai ajaran. Ini orang-orang yang dikafirkan oleh Al-Quran. Baik, sekarang ada orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Al-Quran. Maka orang ini kata Syekh Abdurrahman, faqad khalafa ma ja'at bihi rusul. Maka berarti dia telah menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. Min at-tauhid wa ma yujibuh. Dari berupa ajaran tauhid dan konsekuensi-konsekuensi yang terdapat pada ajaran tauhid tersebut. Ini jenis yang ketiga. Yang keempat kata al-muallif, thumma qala rahimahullah, wa man lam yuhib bit-tauhid wa minhum man lam yuhib bit-tauhida wa lam yuqnitu. Dan di antara mereka ada yang tidak mencintai tauhid dan tidak juga membencinya. Perhatikan ini, para pendengar sekalian dimuliakan Allah, tentunya dia tidak mencintai tauhid, tidak membencinya, seperti apa orang ini? Dan alangkah banyaknya mereka. Dan tentunya ini muncul dari ketidakpahaman mereka terhadap at-tauhid. Muncul dari ketidakpahaman mereka tentang at-tauhid, tentang keutamaan at-tauhid dan kebenaran ajaran at-tauhid, sehingga mereka tidak mencintai at-tauhid. Mereka tidak cinta kepada tauhid. Walam yubghidhu, dan mereka juga tidak membencinya. Tauhid mereka tidak cinta, dan mereka juga tidak membencinya. Kata beliau, itu kata Syekh Abdul Rahman, "Fal jawabu anna man lam yuhibb at-tauhid lam yakun muwahhida." Maka hukum orang ini, bahwa orang yang tidak mencintai tauhid, dia bukan muwahhid. Orang yang tidak mencintai tauhid, dia bukan orang Islam. Gimana bisa dikatakan dia orang Islam? Dia tidak mengerti tauhid. Lebih jauh lagi, bagaimana bisa dia dikatakan mencintainya, yaitu mencintai tauhid, sedangkan dia tidak memahami apa itu at-tauhid? Maka orang itu lam yakun muwahhidan, belum dianggap telah mentauhidkan Allah. Atau lebih gampang lagi kita katakan, orang itu belum dianggap telah berislam. Karena huwa ad-dinul ladzi radiyahu Allahu li'ibadihi, karena sungguhnya tauhid inilah agama yang telah Allah ridai untuk segenap hamba-Nya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Karena Islam adalah tauhid, dan Islam kandungan utamanya adalah tauhid. Maka tauhid adalah agama yang Allah Azza wa Jal telah ridai untuk para hamba-Nya. Kalau radhiya bima radhiya bihi Allah Ta'ala wa 'amila bihi la habba. Maka andaikan seorang itu dia ridha dengan perkara-perkara yang telah Allah Azza wa Jalla juga ridai, dan dia mengamalkannya, pastilah dia akan mencintainya. Artinya orang yang tidak mencintainya, bagaimana dia bisa mengamalkannya? Dan sebaliknya, orang yang dia mengamalkannya, kata Syekh, la habba, pastilah dia akan mencintainya. Wala budda minal mahabbah li'adami husulil Islam di dunia. Maka harus ada yang namanya mahabbah itu, adanya kecintaan itu. Seperti yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa kecintaan itu adalah bagian dari syarat sahnya la ilaha illallah, di mana dikatakan oleh penyair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa ziyatha minuha al-kufran min kabima siwal ilahi min al-asyai qabulnya. Disebutkan di situ di antara syarat yang 8 itu adalah mahabbah, kecintaan. Dijelaskan oleh para ulama, al-munafilil bughd, kecintaan yang menghilangkan dan menyirnakan, memupuskan kebencian. Maksudnya kecintaan sih adalah kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah dan apa yang dikandung pada kalimat tersebut berupa ajaran kebenaran. Nah, kata Syekh, wala budda minal mahabbah, harus ada yang namanya mahabbah. Li'adami husulil Islam di dunia, karena enggak akan terwujud Islam, enggak akan tercapai Islam itu tanpa mahabbah, tanpa mencintai Islam. Orang yang dia bilang saya Muslim, tapi dia enggak cinta dengan ajaran Islam, orang itu bukan muslim. Begitu pula orang yang mengaku bahwa saya muwahhid, tapi dia enggak ngerti at-tauhid, apalagi mengamalkan tauhid. Apalagi lebih jauh lagi kita katakan dia mencintai tauhid. Maka orang itu laisa muwahhid, bukan orang yang telah mentauhidkan Allah, atau dia bukan orang Islam. Maka kata beliau, fala islama illa bimahabbati tauhid. Maka tidak ada Islam tanpa mencintai tauhid. Tidak ada keislaman tanpa seorang mencintai at-tauhid. Ini menunjukkan akan syartiyah disyaratkannya al-mahabbah dalam beragama. Ya, kecintaan terhadap tauhid dalam beragama. Ini akan ada sambungannya. Kecintaan tauhid ini bergaris lurus dengan kecintaan kepada sesama pemeluk tauhid. Iya dong, karena seorang yang mencintai tauhid, dia akan cinta kepada tauhid yang ada pada saudaranya. Maka ketika dia mengetahui ada selain dirinya yang juga dia menyeru kepada tauhid, mencintai tauhid, maka yafrahun, dia berbahagia. Maka dia pun berbahagia. Dan ini disebut dengan al-mahabbah fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, mengutip perkataan al-imam atau syekh al-islam Ahmad bin Abdul Halim Taimiyah rahimahullah. Qala syekh al-islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu mahabbatullah wa iradatu wajih. Yang namanya ikhlas itu, itu keikhlasan itu adalah mencintai Allah dan mengharapkan wajah Allah. Faman ahabba Allah ta'ala ahabba dinahu. Maka barang siapa yang dia mencintai Allah, dia akan cinta kepada agama Allah. Waman laqala, barang siapa yang tidak mencintai agama Allah, maka dia tidak cinta kepada Allah. Wal mahabbatu yatarattab 'alaiha kalimatul ikhlas. Dan mahabbah itu adalah kandungan dari kalimat ikhlas. Wa hiya min syurutit tauhid. Dan mahabbah itu diantara salah satu dari syarat-syarat at-tauhid. Jadi tak sah iman seorang tanpa mahabbah. Tak sah orang bilang saya cinta kepada Allah kemudian dia enggak cinta kepada tauhid. Maka harus seorang dia mencintai tauhid, mencintai la ilaha illallah, hingga sah keimanannya sebagai seorang muslim. Sah keimanannya sebagai seorang al-muslim, dia harus mencintai la ilaha illallah dan apa yang dikandung dalam kalimat at-tauhid tersebut. Yang terakhir insyaAllah pada kesempatan yang singkat ini, kita ambil jenis penyimpangan terhadap pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Nah, ini penyimpangan yang kelima. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Wa minhum man lam yuqid asy-syirka wa lam yuhibbu." Dan di antara mereka ada yang tidak membenci kesyirikan dan tidak pula mencintainya. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Sebelumnya dia tidak cinta kepada tauhid, enggak juga mencintai. Adapun yang kelima ini, dia tidak membenci kesyirikan dan tidak mencintainya. Karena yang wajib adalah seorang cinta kepada tauhid dan membenci syirikan. Nah, di sini didetailkan oleh Syekh. Bahwa di antara manusia ada yang kepada tauhid dia enggak cinta, enggak benci. Dan di antara manusia ada yang enggak benci kepada kesyirikan dan juga enggak cinta kepada. Kata Syekh Abdul Rahman, "Qultu wa man kana kadzalik falam yanfi ma nafatu la ilaha illallah." Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, barang siapa yang kondisinya seperti ini, tidak membenci kesyirikan dan enggak juga mencintainya, kesyirikan dia enggak benci dan dia pun juga tidak cinta kepada. Orang ini kata Syekh Abdul Rahman, falam yanfi ma nafatu la ilaha illallah. Dia belum menafikan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah kita ketahui padanya terkandung di dalamnya an-nafi, yaitu penafian, penolakan. Mana seorang yang mengucapkannya dia juga harus menolak atau mengingkari apa yang diingkari oleh kalimat ini. Dan yang diingkari oleh kalimat ini adalah kesyirikan. Maka orang yang tidak membenci kesyirikan, dia belum mendatangkan salah satu dari kandungan la ilaha illallah. Salah satu dari rukun la ilaha illallah, yaitu berupa menafikan kesyirikan. Qala wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Begitu pula kandungan mengkafirkan dan mengingkari segala sesuatu yang diibadai selain Allah, ini juga merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Menafikan kesyirikan dan mengingkari segala hal yang diibadai selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya, itu dari kesyirikan itu. Nah, orang yang dia belum membenci kesyirikan, dia belum mendatangkan ini. Orang yang tidak membenci kesyirikan, dia belum mendatangkan ini. Yaitu dia belum mengingkari kesyirikan atau menafikan kesyirikan, menafikan segala hal yang diibadai selain Allah, belum pula dia berlepas diri dari kesyirikan sampai dia membenci kesyirikan. Syekh Abdul Rahman, "Fala laisa minal Islam fi syai aslan." Maka yang seperti ini bukan termasuk dari bagian Islam sama sekali. Maksudnya orang ini bukan orang Islam sama sekali. Artinya orang ini kafir. Orang yang belum benci kesyirikan. Maka ayyuhal muwahhidun, ayo para muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, wahai para ahlu sunnah salafiyun, pelajarilah tauhid. Ketahuilah keutamaannya dan pelajari juga macam-macam yang membatalkannya. Apakah membatalkan tauhid dari pokoknya atau membatalkan kesempurnaannya. Maka jangan seorang muslim merasa enteng, menganggap serta meremehkan at-tauhid. Dan di antara bentuk meremehkan tauhid adalah seseorang dia tidak memiliki perhatian besar dalam mempelajarinya, dalam mendakwahkannya. Ini musibah bagi dakwah al-Islamiyah. Kalau orang yang katanya mencintai tauhid, kan tapi mereka dipalingkan dari dakwah tauhid. Inilah musibah. Dan iblis mengelabui manusia dari banyak cara. Dan setiap kelompok dalam Islam masuk ke dalam perangkap iblis sesuai dengan kadarnya. Dan ahlus sunnah salafiyun, sebagian dari mereka pun juga terjebak dalam perangkap iblis hingga mereka lupa dan kurang dalam peringatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Karena kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang mereka selamat dari lisan-lisan saudara-saudara kita, padahal mereka adalah para pelaku kesyirikan tidak dinasihati, tidak diperingatkan, akan tapi sebagian dari mereka yang mengaku mentauhidkan Allah, mereka lebih menyibukkan diri-diri mereka dengan mencari-cari aib sama Ahlus Sunnah, sesama kaum muslimin, sama da'i as-salafiyin. Fa'ilallah al-mushtaka, maka hanya kepada Allah Azza wa Jal kita mengadukan perkara ini. Wa nas'alullah as-salamu wa al-afiyah. Harus seorang giat dalam dakwah tauhid. Ini diantara sebab seorang akan jauh dari pecahan. Seorang akan dijauhkan dari talbis syaitan, di mana mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kan tapi kalau sudah sampai kepada batas hingga akhirnya seorang meninggalkan dakwah tauhid atau tahwin amrut tauhid, meremehkan tauhid hingga tidak lagi dakwah tauhid menjadi dandanahnya. Dakwah tauhid tidak lagi menjadi bagian yang mendapatkan porsi terbesarnya. Maka adalah musibah bagi dakwah Islam. Maka ayol mustami'un, para pendengar An-Nas Radio yang dimuliakan Allah, orang ini, yaitu orang yang dari jenis kelima, yang dia tidak membenci kesyirikan dan tidak juga mencintainya, ada laisa minal islami fi syai', maka orang itu bukan termasuk dari Islam sama sekali. Artinya orang itu bukan termasuk dari orang Islam. Walam yu'sam damuhu wala maluhu kama dalla alaihi al-hadits al-mutaqaddim. Dan darahnya belum terlindungi, begitu pula hartanya belum terlindungi. Karena seorang yang terlindungi darah dan hartanya adalah Allah al-muslimun, orang yang mereka termasuk ke dalam barisan kaum muslimin. Dan siapa mereka? Yaitu mereka yang menegakkan dua prinsip dan kaidah atau pokok ajaran Islam dan kaidahnya seperti yang telah disebutkan, dan juga seperti yang telah disebutkan dalam pelajaran kita yang lalu dan juga dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya, demikianlah para pendengar yang dimuliakan Allah, dan pada pembahasan kita ada tersisa sampai kepada 9 bentuk penyimpangan, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lainnya. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Timur. Ustaz, kami pelajar pemula, kami ingin belajar bahasa Arab, tapi di tempat kami tempat belajar bahasa Arab yang berpemahaman salaf cukup jauh, yang dekat rumah ana, tapi ada dari kalangan Persis. Apa boleh kami belajar bahasa Arab di tempat tersebut, Ustaz? Mohon beri nasihat kepada saya, Ustaz. Kalau antum ada di Jakarta Timur, ada tempat belajar bahasa Arab dari kawan-kawan kita, yang juga kebetulan kami yang mengelolanya, itu ada di bilangan Salemba. Nanti bisa ditanya kepada admin. Demikian. Baru-baru ini di media ada salah satu ormas atau partai Islam yang mengeluarkan fatwa yang cukup mengejutkan umat Islam di Indonesia tentang wajibnya memilih atau menyoblos partai tersebut pada pemilu. Kalau tidak memilih mereka, maka tidak masuk surga. Kami coba cari-cari uzur terhadap perkataan ini, tapi rasanya kok sulit. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menanggapi hal ini? Itu ya, ini adalah perkara yang mungkar. Wallahu ta'ala la wa'alam. Karena yang sahih dari para pendapat para ulama bahwa demokrasi adalah kufrun. Demokrasi, barang siapa yang meyakininya, meyakini ajarannya, maka berarti dia telah meyakini kekufuran. Meyakini kekufuran adalah kufrun, adalah kekufuran. Ini yang kita ketahui dari keterangan para ulama. dan seorang hendaknya mengingkari, bukan terus serta dalam mencoblos. Dan sungguh suatu hal yang ajaib ya, yang mengajak kepada demokrasi adalah justru dari ormas Islam. Dari sini mungkin kita bisa katakan hum ma'dzurun, mereka bisa diuzur, di mana mungkin mereka punya syubhat dan kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya untuk mengingatkan. Kemudian terkait dengan barang siapa yang tidak memilih partai tersebut maka tidak masuk surga, jelas ini adalah mungkar. Dan karena sebab-sebab seorang masuk ke dalam surga jelas disebutkan dalam Quran dan hadis, terutamanya adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah mengamalkannya maka dia akan masuk surga. Apakah dia masuk surga bersama dengan golongan yang pertama yaitu dukhulan awwalian, atau dia masuk surga bersama dengan rombongan yang terakhir yaitu masuk surga tapi sebelumnya masuk ke dalam neraka. Nah, memang sulit untuk mencari uzur terhadap perkataan yang seperti ini. Memang bisa dikatakan tidak ada uzur, bahwa ini adalah perkataan yang jelas batil. Adapun kewajiban bagi kita kaum muslimin yang mampu adalah mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Orang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah. Kalau dia mampu merubah dengan tangannya, rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu dengan lisannya, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan cukup dia mengingkari dengan hatinya. Artinya jangan seorang langsung ya'mit, dia langsung bersandar kepada pengingkaran dengan hati, sedangkan dia mampu untuk mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan tulisan, atau mengingkari dengan tangan, bagi yang mampu. Tentunya terkait dengan pengingkaran dilihat dengan tangan, itu juga jangan sampai seseorang yang menginginkan atau dia ingin menghilangkan suatu kemungkaran akan tapi justru membuat kemungkaran yang lebih besar. Artinya harus ada pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam hal ini. Paling tidak seorang kalau dia bukan orang yang berpengaruh atau mungkin dia memiliki kekuatan atau kekuasaan seperti misalnya dia itu presiden atau yang lainnya, dia bisa mengingkari dengan lisan atau dia bisa mengingkari dengan tulisan, dengan lisan melalui khutbah, dengan tulisan melalui makalah yang bisa dia kirim. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita pada apa yang dia cintai dan apa yang dia ridai, dan menganugerahkan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan memudahkan kita juga untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya cukupkan kajian saya pada pagi yang berbahagia ini sampai di sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya dan syaitan. Dan saya beristighfar darinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.